Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadji hadj Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia yang tidak mungkin kita bisa menghitung berapa jumlah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus tak henti-henti dicurahkan kepada hamba-hambanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk disyukuri nikmat tersebut dengan kita menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar penghambaan, beribadah kepadanya, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan kitab Ushulus Salasah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau sebelum masuk dalam pembahasan inti dari kitab ini dimulai dengan muqaddimah-muqaddimah. Muqaddimah yang berikutnya beliau mengatakan: i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaila hadhil masaili wal 'amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, untuk mengetahui, mempelajari tiga al-masail, tiga pembahasan, tiga perkara, wal-amalu bihin, dan beramal dengan tiga perkara tersebut. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semua. Warazaqana, dan Allah telah memberi rezeki kepada kita semua. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan begitu saja. Setelah Allah mencipta, memberi rezeki, kemudian dibiarkan. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang taat kepada rasul utusan Allah, dia akan masuk ke dalam al-jannah, surga. Wa man asahu dakhalan nar, siapa bermaksiat, tidak mau ikut, tidak mau taat, durhaka kepada utusan Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Muzammil ayat 15-16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Sungguh telah kami utus kepada kalian seorang rasul, kepada kalian kita semua termasuk, sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami dahulu telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun, maka Fir'aun durhaka kepada rasul yang diutus kepadanya, yaitu Musa. Maka Allah mengazabnya dengan azab wabila, yaitu dengan ditenggelamkan ke dalam laut merah. Kita lihat penjelasan dari pembahasan yang pertama dari tiga pembahasan yang akan dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan kami, yang menciptakan kita semua. Dalilnya adalah banyak sekali. Beliau Asy-Syaikh As-Syarih menyebutkan beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan telah kita baca. Dan ini disebut dengan dalilus sam'i, dalil yang didengar dari Al-Qur'an. Kemudian beliau menjelaskan ammad dalilul aqli, adapun dalil secara logika, secara nalar manusia. Ala anna Allah khalaqana faqad ja'atil isyaratu ilaihi fi qawlihi ta'ala, maka sungguh telah diisyaratkan tentang hal itu di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil akli, logika, juga disebutkan di dalam Al-Quran, diajak manusia untuk menggunakan akalnya. Di dalam surah At-Tur ayat ke-35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka manusia tercipta tanpa sesuatu, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Dua perkara yang ditanyakan, apakah manusia itu ada tanpa pencipta? Jawabannya tidak mungkin. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini juga tidak mungkin. Maka yang ditetapkan adalah Allah sebagai pencipta mereka. Beliau mengatakan, fa innal insana lam yakhluq nafsahu li'annahu qabla wujudihi adam, maka sungguh manusia tidaklah mencipta diri sendiri karena dia sebelum ada itu tidak ada. Wal adam laysa bisyai, maka Adam itu bukanlah dikatakan sesuatu. Ya. Wa ma laysa bisyai'in la yujad syai'an. Dan sesuatu yang tidak ada, maka tidak mungkin akan mewujudkan sesuatu. Ya, la yujid syai'a, sesuatu yang ada, bagaimana dia akan mengadakan menjadi ada? Tidak mungkin. Walam yakhluqu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalaq, Tidak pula ibunya yang menciptakan, ayahnya yang menciptakan. Dan tidak pula seorang pun dari makhluk yang menciptakan. Walianna wujuda hadhil makhluqat ala hadzal nizamil badi'i wat tanasuqil muta'alifi yamna'u man'an batan ayyakuna sadafatan. Dan sungguh adanya makhluk-makhluk di alam raya ini yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat dengan keadaannya yang sangat rapih, alan nizam, tertata rapih, al-badi', tanpa ada contoh sebelumnya. Langit yang tujuh tidak ada yang kemudian menciptakan semisalnya. Matahari tidak ada yang bisa menciptakan untuk matahari yang kedua. Bulan, bulan yang kedua. Bumi, bumi yang kedua. Allah menciptakan itu semua tanpa ada contoh sebelumnya. Tersusun rapi dengan serasi. Maka hal ini tentu tidak mungkin adanya itu secara tiba-tiba. Tiba-tiba ada, enggak mungkin. Idzil maujudu sadafatan laisa 'ala dhamin fi asli wujudih. Andai kata dikatakan ada sesuatu yang ada secara tiba-tiba, tentu adanya itu tidak rapi, berantakan. Fa kaifa yakunu muntadiman hala biqa'ihi wa tatawuri. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk ini yang tersusun rapi sejak adanya dan ketika dia beredar, tumbuh dari kecil menjadi besar, matahari beredar terus dengan rapinya tanpa mendahului waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'ayyana bi hadza ay yakuna al khaliqu huwa Allahu wahdah. Maka jelaslah dengan ini sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala khaliqa wala amira illallahu. Maka tidak ada pencipta, tidak ada yang memerintah kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, dialah Allah pemilik ciptaan dan dialah yang memerintah. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi angkara rububiyatallahi subhanahu wa ta'ala illa ala wajhil mukabarati kama hasala min fir'aun. Dan tidak diketahui, tidak ada seorang pun dari makhluk, maksudnya manusia dan jin, mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kecuali dari kesombongan. Bukan pengingkaran secara keyakinan, tapi pengingkaran tersebut timbul dari kesombongan yang ada dari orang yang mengingkari, seperti yang terjadi pada Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Akulah pencipta kalian, Rabb kalian yang maha tinggi. Menentang, padahal hati kecilnya meyakini dirinya tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berhak untuk mendapatkan pengagungan peribadahan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Allah menceritakan tentang Fir'aun, bahwa Fir'aun dan bala tentaranya, pasukannya, pengikutnya, menentang dengan ayat-ayat yang dibawa oleh Fir'aun, oleh Nabi Musa alaihissalam, bukti-bukti yang sangat jelas ditentang oleh Fir'aun dan pengikutnya, padahal istaiqanatha anfusuhum, hati mereka meyakini kebenarannya, zulman wa'uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Ya. Dan yang serupa dengan Fir'aun seperti siapa? Stalin, ya. Yang tidak meyakini adanya pencipta, mengatakan apa? Bahwa kehidupan ini adalah al-madah, materi, ya. Tidak ada pencipta. Yang membinasakan adalah masa ataupun waktu. Dan ini tertolak, ya, secara akal, terlebih lagi dengan dalil-dalil dari Al-Quran yang tidak bisa terbantahkan. Wa indama sami'a Jubair ibn Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Turi fabalagha qawlahu ta'ala. Dan ketika Jubair ibn Mut'im, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah membaca surah At-Tur hingga dalam firman Allah SWT, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu, tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak yakin yang demikian itu. Am indahum khazainu rabbik. Apakah mereka mempunyai perbendaharaan Rabbmu, perbendaharaan Allah ada pada mereka, dan mereka itulah yang mengaturnya. Apakah mereka itu yang mengatur, ya, mengatur peredaran matahari, malam sekian jam, siang sekian jam, ya. Hal itu pun jawabannya tidak. Wa kana Jubair ibn Mut'im yauma idzin musyrikan. Ketika mendengar ayat ini, Jubair ibn Mut'im masih musyrik. Faqala, kemudian mengatakan, kada qalbi ayatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Hampir-hampir, ya, hatiku itu lepas kalau bahasa kita. Kalau mereka yatir itu terbang. Mungkin terjemahan kita ya lepas gitu ya. Jantungnya copot. Karena qalb itu sebenarnya jantung. Dan ketika itulah keimanan menancap di dalam hatiku. Ya. Kemudian yang kedua, Allah lah yang memberi rezeki kami, yang memberi rezeki kita. Adillatu hadhil mas'alati katsiratun minal kitab was sunnah wal aql. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah adalah sang pemberi rezeki sangatlah banyak, dari Al-Quran, Sunnah, dan secara logika. Ammal kitab, adapun dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan al-matin. Al-matin artinya kekuatan yang di atas segala sesuatu. Allah lah yang mengatur semuanya, memberi rezeki, mengatur perkara yang besar dan perkara yang kecil, ya. Peredaran matahari, bulan, ya, hujan, dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang besar, bahkan perkara yang kecil dari makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam bumi, di permukaan bumi, di atas langit, semuanya Allah yang mengaturnya. Wa qala ta'ala, qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh, qulillah. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Jawabannya, qulillah, katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Wa qawlihi, juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Yunus ayat ke-31, yang sebelumnya surah As-Saba. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayqulunallah. Katakanlah, Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Yang mengeluarkan hidup dari yang mati? Mengeluarkan hidup dari yang mati, ya, di dalam tafsir disebutkan, maksudnya apa? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup adalah orang yang beriman. Al-mayyit, orang-orang kafir. Orang kafir itu mati, mati hatinya. Allah hidupkan dengan menjadi seorang mukmin. Juga disebutkan yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu seperti telur, ya. Dikeluarkan dari yang mati menjadi hidup, menetas kemudian hiduplah dia, ya. Bahkan sebelum menetas dia sudah hidup di dalam cangkangnya, ya kan, sudah bergerak dari embrio kemudian tumbuh sampai yang menyebabkan telur itu menetas dengan gerakan paruh atau patuk dari ayam atau yang semisal dengannya. Nah, ini adalah Allah SWT yang melakukannya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Menjadikan mati dari yang hidup, kafir sebelumnya mukmin, ya. Wal a'yadu billah, kita berlindung kepada Allah SWT, murtad dari mukmin menjadi kafir, ya. Juga termasuk yang hidup mengeluarkan yang mati, yaitu apa? Ayam dan yang semisalnya, mengeluarkan telur yang mati. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab hal itu semua yang melakukan adalah Allah. Ini orang-orang musyrikin zaman dahulu, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan ini semua. Ya. Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah, dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, fa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil janin. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang janin. Yub'atsu ilaihi malakun fa yu'maru bi arba'i kalimat bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Diutus kepada janin tersebut setelah mencapai usia berapa hari? 40 kali 3, ya. Ya. 40 pertama dalam bentuk apa? Mudghah, kemudian alaqah 40 hari berikutnya, kemudian diciptakan menjadi makhluk, ditiupkan padanya ruh setelah diutus kepadanya malaikat untuk meniupkan padanya ruh. Kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara, 4 kalimat. Rezekinya, ajalnya, berapa lama hidup di dunia, amalan-amalannya, wa syaqiyun aw sa'id, apakah dia orang yang sengsara ataukah orang yang bahagia, ya. Sengsara maksudnya menjadi orang kafir, tidak mendapat hidayah. Sa'id, orang yang beruntung, bahagia, mendapatkan hidayah sebagai seorang mukmin dan diwafatkan dalam keadaan sebagai mukmin muslim. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan, menciptakan kita, juga menciptakan amal perbuatan yang kita lakukan. Dan kita diberikan al-masyiah, kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita merasa bangga, merasa kagum dengan amalan, sebaik apapun amalan yang kita perbuat. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah tersebut, dan kita pun harus beristighfar, karena betapa kurangnya amal ibadah yang kita lakukan. Wa amma dalil al-aqli, adapun dalil secara logika, ala annallaha razaqana, yang menunjukkan bahwa Allah SWT adalah yang memberi rezeki kita semua. Falianna la na'ishu illa ala ta'amin, karena sesungguhnya kita tidak mungkin hidup tanpa makanan, washarabin, tanpa minuman. Wat-ta'amu washarabu khalaqahullahu azza wajal, makanan dan minuman merupakan ciptaan Allah azza wajal. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke 63 sampai ke 70. Afara'aitum ma tahrusun, tidakkah kalian melihat apa yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu ataukah kami yang menumbuhkannya? Jadi manusia ketika berusaha diantaranya apa? Bercocok tanam. Dia menaruh benih di tanah kemudian ditutup, atau dengan cara yang lainnya. Itu tugasnya manusia. Selebihnya tidak tahu, tumbuhkah tidakkah. Kalau tumbuh itu bagaimana, ke arah kanan, ke arah kiri, besar, kecil, itu tidak tahu. Di sini Allah SWT mengajak untuk kita menggunakan akal. Adakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu ataukah kami yang menumbuhkannya? Jawabannya tentu Allah lah yang menumbuhkannya. Lau nasya'u laja'alnahu taman fadhaltum tafakkahun, kalau kami menghendaki, kata Allah, tentu kami akan menjadikannya kering. Benihnya sudah ditanam, disiram, basah, ya, tapi dia kering. Allah tidak berkehendak untuk menghidupkannya. Fadhaltum tafakkahun, maka jadilah kalian merasa heran. Tafakkahun ay ta'ajjabun. Inna lamuhramun, kemudian mengatakan, sungguh kami apa? Muhramun, rugi. Ya, gharim artinya rugi. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami mahrum, terhalangi dari untuk mendapat rezeki dari arah tersebut. Afaraitumul ma alladhi tashrabun, tidakkah engkau melihat air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, adakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Jawabannya Allah yang menurunkan. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun, kalau kami menghendaki maka kami jadikan air tersebut ujajan, asin. Tidak suka orang yang minum asin, terlalu asin seperti air laut. Siapa yang mampu minum air laut? Tidak ada, kecuali dalam keadaan terpaksa. Falaula tashkurun, kalau kalian tidak mau bersyukur. Allah turunkan dari langit air yang segar. Kalau Allah menghendaki air itu menjadi asin, maka Allah maha mampu. Fa fi hadhil ayati bayanun anna rizqana ta'amana ta'aman wa syaraban min indillahi azza wa jal. Maka atas dasar ini semua, dalil Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, juga secara logika adalah jelas rezeki kita, baik itu makanan ataupun minuman, datangnya dari sisi Allah azza wa jal. Ya. Kemudian setelah Allah SWT menciptakan, memberi rezeki kita semua, walam yatrukna hamalan, tidaklah meninggalkan kita sia-sia. Hadza huwal waqi' alladhi tadullu 'alaihi al-adillatu as-sam'iyyah wal 'aqliyah. Dan memang demikian keadaannya, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil sam'iyyah, Al-Qur'an, hadis ataupun logika. Tidak mungkin kita diciptakan, diberi rezeki, ya, diberi akal, akal termasuk rezeki, ya, kemudian kita dibiarkan begitu saja, ya, tidak mungkin, ya, akal ini tidak bisa menerima. Ada yang berbuat zalim, ada yang menganiaya, ada yang durhaka kepada orang tua, ya, dan seterusnya, dibiarkan, ya, tentu ini tidak mungkin. Amma sam'iyah, adapun dalil dari Al-Qur'an, faminha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Mu'minun ayat 115 dan 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illahu. Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian sia-sia, abatha, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Maha suci Allah, al-malikul haq, penguasa yang hak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Juga di dalam firman Allah SWT, surah Al-Qiyamah ayat ke 36-40, ayahsabul insanu ayyutraka suda, alam yakunutfatan mimmani yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia menyangka akan ditinggalkan begitu saja, sia-sia? Bukankah manusia itu dahulunya adalah nutfah, pancaran, ya, dari air mani, kemudian setelah itu menjadi segumpal darah, kemudian Allah SWT menciptakan manusia sempurna, maka Allah jadikan dari itu az-zawjain, pasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah yang demikian itu menunjukkan Allah maha mampu untuk menghidupkan kembali yang telah mati, ya. Setetes air mani Allah ciptakan, ya. Ini menunjukkan Allah juga mampu untuk membangkitkan manusia kembali sekalipun telah tercerai berai, ya. Telah dimakan bumi, telah dimakan binatang buas, sudah menjadi debu, diterbangkan oleh angin, dibawa oleh burung, dagingnya dimakan oleh binatang buas, dimakan ikan kesana kemari, semuanya itu tidaklah sulit bagi Allah untuk mengembalikannya kembali. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Wa ammal aql, adapun dalil secara logika, fali anna wujuda hadhil bashariyati litahya thumma tatamatta kama tatamatta ul an'am thumma tamutu ila ghairi ba'thin wala hisab amrun la yaliquh bi hikmatillahi azza wa jal. Maka sesungguhnya adanya manusia ini segedar untuk hidup, untuk bersenang-senang dengan makanan, kemudian mati tanpa ada hari kebangkitan, tanpa ada hisab, balasan, yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek, maka hal ini adalah perkara yang tidak sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dari perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah yang sangat besar. Bal huwa abathun mahab, sia-sia, tidak mungkin. Wala yumkin ayyakhluqallahu hadhil khaliqah, dan tidak mungkin Allah menciptakan makhluk-makhluk ini. Wa yursila ilaihir rasul, tentu diutus kepada makhluknya seorang rasul. Wa yubihu lana dima'al mu'aridina al mukhalifin, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, mengutus para rasul, kemudian menghalalkan darahnya orang-orang yang menentang para rasul. Al-mukhalifina lirrusuli alaihimus salatu wassalam, thumma takunun natijatu la syai'a, kemudian setelah itu tidak ada apa-apa. Hada mustahilun ala hikmatillahi azza wa jalla, hal ini tentu bertentangan, tidak mungkin, tidak sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana waktunya? Ya, kita lanjutkan sedikit. Barasala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul. Ai annallahu azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadhil ummah, yakni Allah SWT telah mengutus kepada kita, wahai umat ini, ya, kita termasuk di dalamnya, ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan, seorang rasul, yatlu alaina ayati rabbina, yang membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb. Wa yuzakkina, mensucikan hati-hati kita. Wa yu'allimunal kitab wal hikmah, mengajarkan kita Alkitab, juga mengajarkan kita sunnah. Ya, ajaran-ajaran, ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau merupakan pendidikan untuk umatnya yang harus ditiru. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah telah mengutus kepada umat sebelum kita. Ya. Allah SWT berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidaklah suatu umat melainkan ada padanya seorang pemberi peringatan, yaitu para rasul. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.